Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan tentang faedah masalah tauhid. Insyaallah taala kita bacakan dari karyanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang mana kita ketahui bahwasanya pentingnya kita memahami tauhid, memahami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disebutkan oleh para ulama kalimatut tauhid disebut juga sebagai miftahul jannah, miftah al-jannah, yaitu pintu surga, atau juga disebut sebagai kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas, dan juga merupakan tauhid adalah awal yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat ini, umat manusia atau dari kalangan jin, yang pertama kali adalah tauhid. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat ketika mereka diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada satu tempat, apakah untuk berdakwah atau untuk memerangi daerah tersebut, maka Rasulullah SAW berpesan kepada mereka untuk pertama kali adalah yad'u ila tauhid, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ila ayyuwahidullah, maka jadikanlah awal yang pertama kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang engkau seru kepada mereka adalah tauhid, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya. Ikhwani azani wa azakumullah, kita bacakan daripada kitab ini, kita ringkas saja yang penting-penting, kemudian dicatat sebagai faedah pelajaran kita malam hari ini. Yang pertama adalah penjelasan makna tauhid al-uluhiyah. Qala hafizahullahu ta'ala, wa tauhid uluhiyah huwa ifradullahi ta'ala بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرحبة والإنابة، وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسول من أولهم إلى آخرهم. Tauhid uluhiyah itu adalah sebagaimana yang kita ketahui dan kita pahami adalah ifradullah ta'ala bi af'alil ibad, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alil ibad allati yaf'alunaha ala wa taqrubul mashru', mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dilakukan oleh para hambanya yang mereka melakukannya untuk taqarrub yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengesahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala segala perbuatan hamba yang perbuatan hamba ini merupakan perbuatan dalam rangka taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti addu'a, berdoa. Ya, perbuatan seorang hamba yang dia lakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ifrad, doa, yang doa ini hanyalah diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nazar, menyembelih, roja, berharap, khauf, tawakkal, raghbah wa rahbah, dan inabah. Dan macam ini termasuk daripada tauhid yang didakwahkan oleh Rasul, ya, pada para Rasul dari awal mereka sampai akhir mereka. Dari awal Rasul, siapa awal Rasul? Nuh alaihissalam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya sama, ya, yaitu menyeru kepada manusia untuk mentauhidkan Allah, mengifradkan, mengesahkan segala ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, wajtanibut taghut. Ini dalil dari tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini merupakan dakwanya para rasul. Ya. Kalau ada orang yang menyatakan dakwah itu diawali bukan tauhid, tapi fiqhul waqi'. Ya. Maka kita bantah dengan dalil ini. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Bukan di sini dijelaskan sebagai fiqhul waqi', ya, tetapi an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat, ya, rasulan, seorang rasul. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul? An i'budullaha wajtanibut taghut. Untuk menyembah, untuk mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan untuk meninggalkan taghut, yaitu sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Diingat dalilnya, ya, diingat. Kalau ada orang yang menyatakan demikian, kita sudah bisa memberikan penjelasan kepada mereka tentang salahnya pemahaman mereka. Ya. Ke- Kemudian dalil yang berikutnya, wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus min qablik, sebelum wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min rasul, dari seorang rasul, tidaklah kami mengutus sebelummu, yaitu para rasul, illa melainkan kami wahyukan kepada mereka, kepada dia, bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Ya. Naam. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sebagaimana kita telah pahami dan kita hafalkan, yaitu umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, dan sampai mereka mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Kemudian nama lain tauhid uluhiyah adalah tauhid al-ibadah. Nama lain dari tauhid uluhiyah adalah tauhid al-ibadah. Kemudian yang berikutnya, bayan makna tauhid ar-rububiyah. Penjelasan tauhid, penjelasan makna tauhid ar-rububiyah. Huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi bi ay yu'taqad annahu wahdahu al-khaliqu li jami'il makhluqat. Tauhid rububiyah sebagaimana yang telah kita hafalkan adalah ifradullah ta'ala bi af'alihi, ya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi, dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perbuatan Allah? Di antaranya adalah Ar-Raziq, beliaulah yang memberikan rezeki. Al-Mudabbir, beliaulah yang mengatur alam semesta ini. Al-Khaliq, beliaulah yang menciptakan. Al-Malik, beliaulah raja. Kita mengesahkan bahwasannya, ya, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan rezeki, tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa mampu untuk memberikan rezeki melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan, mengatur alam semesta, kemudian menghidupkan, mematikan. Ini makna daripada tauhid ar-rububiyah, meyakini bahwasannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Ya. Naam. Kemudian jangan bertanya kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ya. Huwal awwal wal akhir. Allah itu yang awal dan yang akhir. Artinya tidak ada yang mendahului Allah. Naam. Akal kita tidak sampai untuk memikirkan hal tersebut. Ya. Jangan ada dari kita untuk bertanya siapa yang menciptakan Allah. Ya. Karena Allah adalah al-awwal, yang pertama. Kalau yang pertama berarti tidak ada sebelumnya. Wal akhir, dan yang akhir. Naam. Kalau seandainya mereka menyatakan bahwasanya Allah yang menciptakannya, ya, siapa yang menciptakan Allah kalau begitu? Naam. Taib. Tidak sampai otak kita, akal kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Naam. Kemudian dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Dalil yang menyatakan bahwasannya Allah itu yang menciptakan seluruh makhluk. Seluruh makhluk adalah firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Langit, bumi, lautan, gunung, pepohonan, bebatuan, binatang, manusia, jin, malaikat, seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita meyakini bahwasannya seluruh apa yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan ciptaan manusia, ya, atau dia sesuatu ini ada dengan sendirinya, itu tidak mungkin. Sesuatu ada dengan sendirinya. Mesti ada yang menciptakan. Ya. Mesti ada yang menciptakan. Contohnya kita lihat gelas seperti ini. Tidak mungkin dia ada tiba-tiba. Mesti ada yang menciptakan. Begitu pula manusia. Dunia ini. Ya. Lautan yang luas. Berapa kilometer luas lautan, berapa dalamnya luas lautan. Begitu luas lautan, bagaimana yang menciptakan itu semua? Apa kecil? Ya. Sungguh besar Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tinggikan langit? Ya. Bighairi amadin tarawunaha. Langit yang Allah Subhanahu wa ciptakan tanpa ada tiang yang kamu bisa melihatnya. Ya, cari tiang langit di sini sampai ketemu. Ada? Tidak ada. Manusia bikin rumah coba enggak pakai tiang, bisa? Nah, arsitek mana yang bisa membuat rumah bangunan tanpa tiang? Dia mau gantung di mana? Di atas. Atapnya digantung di atas. Bagaimana caranya? Gak mungkin. Ya. Kalau kita mentadaburi semua ini, maka sungguh besar Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kecil kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas bagi kita, makhluk yang kecil, yang lemah, yang enggak bisa apa-apa, kemudian berdurhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, ya, malas untuk taat kepada Allah, ya, apakah pantas? Sombong, ya, kepada makhluk yang lainnya, enggak pantas. Naam. Kemudian yang berikutnya, adalah rukun syahadatain. Kata yang pertama adalah makna syahadatain. Apa syahadatain? Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maknanya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, al-i'tiqadu wal-ikrar annahu la yastahiqqu al-ibadah illa lillah wa iltizamu dhalika wal amalu bih fala ilaha nafyun li istiqaqu min siwallah li ibadati kainan man kan illallah isbatun li istiqaqu lillah wahdah al-ma'bud wahdah lil ibadah. Secara ijmalnya, secara globalnya, makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini, mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang berhak di dalam peribadahan ini kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetahui besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, tingginya Allah subhanahu wa ta'ala, mulianya Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak berhak ibadah apapun untuk kita serahkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a merupakan ibadah. Enggak boleh kita memanjatkan doa tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menyembelih, ya, enggak boleh kita menyerahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan kepada kubur-kubur orang-orang soleh. Kita serahkan ibadah nadar kita kepada para jin-jin untuk melindunginya. Ya, ini tidak boleh. Ya, karena an-nadar, an-nahr itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala diperuntukkan hanya kepada Allah. Wa man sarafa li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang dia palingkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ya, ini hukum secara umum. Ya. Tidak boleh kita letakkan kepada ta'yin, perorangan enggak boleh. Secara umum, ya, seseorang yang melakukan ibadah kemudian dia serahkan ibadah ini kepada selain Allah, maka hukum secara umumnya adalah dia musyrik kafir. Kemudian bagaimana orang yang melakukannya, perbuatan si fulan, fulan bin fulan, itu ada tahapannya. Tidak boleh kita langsung tunjuk hidungnya, antum ini musyrik, antum ini kafir, antum berdoa kepada selain Allah, antum menyembah kepada selain Allah. Ini tidak boleh. Nah, tidak boleh sembarangan mengkafirkan kaum muslimin. Nah, ini ada tahapan-tahapan. Ya. Mawani', ya, larangan-larangan untuk pencegah-pencegah. Ya. Dikatakan oleh para ulama, mawani' kufur itu bukan cuma satu, ya. Ada beberapa tahapan-tahapan. Mungkin dia bodoh, ya. Naam. Mungkin dia terpaksa, ya. Mungkin kemungkinan ini, ya, kita kasih udzur kepada dia. Kalau bodoh dikasih tahu, ya. Naam. Jangan kita kumi secara rata semuanya. Pokoknya kalau orang yang datang ke kuburan kemudian menyembelih di sisi kuburan untuk kuburan, maka dia kafir, musyrik, ya, langsung dia hukumi, ya, anda kafir, kamu syirik, musyrik, ya. Tidak demikian. Nah, kemudian al-iltizamu dzalika wal-amalu bih, kita meyakini, mengikrarkan bahwasannya tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beriltizam, ya, terus menerus di atas prinsip tersebut dan mengamalkan daripada makna tersebut. Ya. Nah, bukan hanya sekedar tahu, ya, tetapi dia berbuat apa? Riya. Berbuat riya. Sholatnya masya Allah, ya, bagus, sesuai sunnah, tetapi riya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ya, tarkul amal linnas apa? Ar-riya. Ar-riya atau syirik? Nah, wa fi'lul al-amr linnas, nah, yang pertama tadi tarkul amal linnas adalah apa? Syirik. Wa fi'lul amr linnas adalah ar-riya. Seseorang melakukan satu ibadah karena manusia, ingin dilihat oleh manusia, maka dia riya. Nah, kemudian dia meninggalkan satu ibadah karena manusia, maka dia syirik. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama bahwasannya ketika kita beribadah kepada Allah haruslah sesuai dengan dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Kata para ulama, man mata alladzina yaf'aluna na'am bi riya'an bi ghairi ikhlas alladzina ya'maluna al-ibadah bi ghairi ikhlas humul ladzina al-munafiqun ria'an nas. Kapan saja engkau melihat seseorang yang dia beribadah kepada Allah tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Humul ladzinal munafiqun arri'an nas. Mereka adalah orang-orang yang munafik, yang ria. Ya. Orang-orang munafik, dia beribadah enggak ikhlas. Ya. Naam. Duduknya dia dalam majelis ilmu itu bukan dalam rangka ikhlas kepada Allah, tetapi malu. Ya, malu sama teman-temannya. Naam. Supaya dikatakan kami juga golongan kalian loh. Ya, kami juga golongan kalian. Naam. Maka kata para ulama, humul ladzinal munafiqun. Mereka itulah orang-orang munafik yang mereka ingin dilihat oleh manusia. Nah, ini harus dibersihkan dari hati-hati kita. Kemudian mata yaf'aluna bighairi ittiba' as-sunnah humul ladzina dhalun. Kapan saja engkau melihat seseorang yang dia beribadah kepada Allah tanpa bimbingan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Ya. Di mana saja kalian lihat orang yang beribadah kepada Allah tanpa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa penjelasan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan melihat ya, orang tersebut adalah orang yang tersesat. Ya. Dengan anggapan-anggapan yang baik, ya. Kata para sahabat, berapa banyak orang yang menganggap satu perkara baik, tetapi sesungguhnya dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ya. Bagaimana kisahnya para sahabat yang dia melihat halaqah di dalam masjid berkumpul beberapa orang kemudian menyatakan halilu mi'ah sabbihu mi'ah, ya. Bertahlillah 100 kali dengan mereka menggunakan kerikil-kerikil, kemudian bertasbihlah 100 kali dengan menggunakan kerikil-kerikil. Dilihat oleh para sahabat, kemudian dilaporkan kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada mereka. Apa yang kalian lakukan? Ya Abi Abdullah, ya Abi Abdurrahman, kami melakukan ini hanya untuk kebaikan. Ini semuanya kebaikan. Ya. Ini baik. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berapa banyak orang yang dia mengharapkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Berapa banyak orang yang dia menganggap satu ibadah itu baik tetapi tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mata yajma'u bainahuma humul mu'minun. Dan kapan saja kalian melihat seseorang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan mutaba'ah, maka mereka itu adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, kemudian sesuai dengan contoh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Syekh rahimahullah taala menyatakan tentang tafsir makna la ilaha illallah yang batil. Makna yang batil yang pertama adalah bahwasanya arti dari makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda illallah. Ini makna yang batil, harus diingat. Makna yang batil adalah tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kata beliau, ini adalah makna yang batil. Dalam bahasa kita, la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna yang batil. Dari sisi mana kebatilannya? Ya. Dari sisi anna kulla ma'bud bihaqqin aw batilun huwa Allah. Ya, makna tersebut adalah bahwasanya setiap sesembahan, baik itu yang benar atau yang batil, itu adalah Allah. Paham di sini? Ya. Jadi setiap sesembahan, baik itu sembahan yang benar yang berhak untuk disembah atau sesembahan yang batil yang tidak boleh disembah, semua itu adalah Allah. Jadi ya, asnam, berhala-berhala itu adalah Allah. Ya. Jadi salib-salib itu adalah Allah. Jadi sembahan kuburan-kuburan ya, itu adalah Allah. Maka makna pengertian la ilaha illallah ini adalah makna yang batil. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada Tuhan melainkan dia itu adalah Allah. Apa saja. Tidak ada sembahan melainkan itu adalah Allah. Ya, ini makna yang batil. Makna yang batil, bukan makna yang benar. Nah, jadi kalau ada orang Buddha dia menyembah patung, maka itu adalah Allah. Kalau ada orang Hindu dia menyembah patung juga, maka patung itu adalah Allah. Ada orang India menyembah sapi, maka sapi itu adalah Allah. Nah, ini batil. Makna seperti ini adalah batil. Nah, jadi makna tidak ada Tuhan selain Allah adalah makna yang batil. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk makna yang batil adalah la khaliqu illallah. La khaliqu illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Dari sisi mana kebatilan makna ini? Nah, arti la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Nah, maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan ucapan seperti ini bahwasannya tidaklah dia menetapkan kecuali hanya tauhid rububiyah saja. Ya. Tauhid rububiyah saja. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ya. Tetapi tauhid uluhiyah mereka tidak tetapkan. Naam. Maka orang yang menyatakan hal ini ya, la yakfi. Tidak cukup. Enggak cukup. Ya. Dia menyatakan arti la ilaha illallah itu tidak ada tidak ada penciptaan kecuali Allah. Enggak cukup. Kenapa? Karena orang musyrik ya, orang kafir mereka mengakui hal ini. Ya. Mengakui. Naam. Mengakui. Dan pengakuan mereka ini tidak cukup untuk melindungi darah-darah mereka. Sampai Rasulullah SAW memerangi mereka apalagi orang-orang musyrikin, ya, musyrik Quraisy, mereka meyakini la khaliqu illallah, tetapi tetap diperangi oleh Rasulullah SAW sampai mereka mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, tak cukup. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, adalah makna yang batil adalah la hakimiyah illallah. La hakimiyah illallah. Tidak ada hakim kecuali hanya Allah. Tidak ada hakim kecuali hanya Allah. Nah, ini tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Karena kalau seandainya dia mengesakan hanya untuk Allah dengan kehakiman Allah saja, dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah atau memalingkan doa itu kepada selain Allah dari ibadahnya, maka lam yakun muwahidan, maka dia bukanlah seorang yang muwahid. Nah, enggak cukup. Dia menyatakan demikian, ya. La hakimiyah illallah, tetapi dia terus berbuat syirik kepada Allah, ya. Berdoa kepada selain Allah, nah, meminta kepada selain Allah, tidak cukup. Nah, maka, ya, makna yang sahih, makna la ilaha illallah yang sahih adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, ya, melainkan atau kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam makna ini kita tidak menafikan tentang sesembahan-sesembahan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam kata-kata la ma'buda bihaqqin berarti di sana bermakna adanya sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Artinya ada di sana sesembahan-sesembahan selain Allah, tetapi sesembahan tersebut tidak berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah adalah illallah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian arkan as-syahadah, rukun syahadat la ilaha illallah ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. An-nafyu terkandung dalam makna kalimat la ilaha. La ilaha, ini makna an-nafyu, peniadaan. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, la ilaha. Wal isbat terkandung dalam makna kalimat illallah. Illallah, ya, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Bil urwatil wusqa. Barang siapa yang dia mengingkari taghut, sesembahan selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan urwah, ya, wusqa, tali yang sangat kuat, yaitu apa? Kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah. Adapun yang kedua, arkanus syahada ma'anna Muhammad Rasulullah, juga memiliki dua rukun. Apa rukunnya? Rukunnya dalam kata abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Dalam kata abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya, ya, dua kalimat ini menafikan adanya ifrat wa tafrit. Ya. Berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan. Ya. Naam. Makna abduhu adalah mamlukul abid. Ya, bahwasanya Rasulullah adalah hamba Allah, ya, bukan malaikat, hamba Allah. Hamba, seorang hamba. Ya. Seorang mamluk, ya, ini yang dimiliki oleh tuannya. Ya. Seorang hamba, bukan seorang Tuhan, bukan seorang sesembahan. Naam. Yang beliau merupakan bashar, manusia, makhluk, ya, sebagaimana Allah ciptakan sebagai manusia, ya, makan, minum, tidur, ya, menangis, tertawa, marah, tersenyum, ya, naam, memiliki anak, istri, ya, seorang hamba, ya, beribadah kepada Allah. Naam. Bukan Tuhan, ya, bukan sesembahan, sebagaimana, ya, Isa alaihissalam dijadikan Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Ya. Naam. Kemudian wa rasuluh, artinya adalah al-mab'usu ilan nasi kafatan bidda'wati ilallah basyira wa nadhira. Beliau diutus kepada manusia secara kafah seluruhnya, ya, baik, ya, yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah, berkulit sawo matang, berkulit pucat, ya, berambut hitam, berambut kuning, ya, berhidung mancung, atau sebaliknya. Ya, seluruhnya diutus kepada manusia tersebut. Nah, sebagai basyira wa nadhira, ya, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan kepada mereka. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Yang terakhir adalah At-Tauhid Asma wa Sifat. Kata beliau hafizahullah ta'ala, dalil daripada tauhid asma wa sifat adalah walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama bagi dirinya, ya, Asmaul Husna, dan hanya milik Allah, bagi Allah nama-nama yang baik. Ya, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ya, mengkhabarkan bahwasannya anna husna, nama-nama tersebut adalah nama-nama yang baik dan diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama tersebut, dengan engkau mengatakan ya Allah, dengan engkau mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabbil Alamin, ya. Fad'uhu biha, maka berdoa dengan nama-nama tersebut. Nah, dan mereka yang berpaling dari kebenaran, berpaling dari kebenaran al-haq di dalam memaknai nama-nama Allah tersebut, baik dia menafikan dari Allah atau dia mentakwil, mentakwil dengan makna selain makna yang sahih, ya, atau selain itu dari macam-macam al-ilhad, ya, penolakan-penolakan, penentangan, maka kata Allah sayudzawna ma kanu ya'malun. Sin di sini antara harfu tanfis, sa bermakna apa? Nanti. Sin dan saufa, ya, masuk kepada apa? Fi'il mudhari' sayudzawna, kelak, nanti. Yujzawna ma kanu ya'malun, Allah akan membalas dari apa yang telah kalian lakukan. Ya, bi'amalihim sayyi, dengan amalan-amalan kejelekan yang kalian lakukan. Ya, ya. Kenapa dulu kalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, ya Ar-Rahim, tetapi tidak memiliki sifat Ar-Rahim, ya. Allah memiliki makna ya, Ar-Rahman, tetapi tidak memiliki sifat Ar-Rahman. Mereka menetapkan nama tetapi tidak menetapkan sifat. ini termasuk perkara yang na'am, memalingkan dari makna yang sahih atau menafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nama Ar-Rahman kemudian tidak terkandung sifat Ar-Rahman. Menafikan. Jadi sekedar penamaan saja, Ar-Rahman sudah. Enggak ada sifatnya. Ar-Rahim ya sudah nama Ar-Rahim tapi tidak ada sifatnya. Ini sama saja menafikan. Ya. Naam. Ya. Atau yang lainnya dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-wajah. Ya, wajah sudah wajah, tetapi hakikat wajah itu tidak boleh menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa? Enggak mungkin Allah itu sama dengan manusia. Ya. Ada ininya, ada itunya, begini bentuknya. Nah, ya wajah-wajah sudah. Enggak ada hakikatnya. Bagaimana? Naam. Ini termasuk ya menafikan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama saja. Naam. Loh, bagaimana Allah mempunyai tangan dalam Al-Qur'an? Ya Allah imam busutatani yungfiku kaifa yasha. Allah memiliki tangan kemudian menghamparkan kedua tangannya. Yungfiku kaifa yasha, memberikan nafkah, memberikan infak, memberikan rezeki kepada orang yang Allah hendaki. Ya. Kata Yahudi apa? Bal apa? Maghlulatun, kata orang-orang Yahudi. Tangan Allah itu termaghlul, ya enggak bisa apa-apa. Subhanallah. Sama saja mereka meniadakan tangan Allah, ya. Padahal dalam Al-Quran Allah menyifatkan dirinya dengan memiliki tangan. Adapun bagi kita, ya, ahlus sunnah memahami Allah memiliki tangan. Adapun tangannya bagaimana bentuknya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah memiliki jari, tetapi bagaimana bentuk jarinya itu hanya Allah yang tahu. Allah memiliki wajah, tetapi kita tidak boleh ya menetapkan wajah Allah seperti ini, seperti ini. Kita serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dibayangkan ya, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini. Nah. Karena berbedanya sesuatu yang akmal, yang sempurna, yang mulia dengan sesuatu yang rendah. Nah. Sebagaimana makhluk, kita perhatikan makhluk saja. Ya. Naam, kalau kita katakan kaki sapi misalnya dengan kaki manusia, sama-sama punya kaki. Betul? Betul, sama-sama punya kaki. Tetapi apakah sama kakinya manusia dengan kakinya sapi? Sama? Enggak sama. Naam, Allah punya tangan. Ya. Kita tetapkan Allah punya tangan. Bagaimana tangannya Allah? Allah alam bisawab. Kita tidak tahu. Naam. Iya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang demikian, maka Allah akan membalasnya di hari kiamat nanti atas perbuatan amalan-amalan kejelekan mereka. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang penetapan nama-nama Allah dari sunnah Rasulullah SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah tis'atan wa tis'una asma'an wa tis'una isman mi'atun illa wahidan man akhsaha dakhalal jannah. Ya, hadis sahih. Kata Rasul, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Ya. 100 kecuali 1, artinya 99. 100 kecuali 1, yaitu 100 dikurangi 1. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang dia menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Naam. Dan tidak pula kata Syekh rahimahullah hafizahullah, asma Allah itu munhasirah, terbatas dengan jumlah seperti ini, dengan dalil hadis yang lainnya. Nah, dalil hadis yang lainnya menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki nama yang tidak terbatas. Nah, yang tidak terbatas. Maka setiap nama dari nama-nama Allah, maka dia mengandung sifatnya, ya, mengandung sifatnya seperti Al-Alim. Namanya Al-Alim dan memiliki Al-Ilm, ilmu. Allah itu Al-Alim, Maha Mengetahui, ya. Memiliki nama Maha Mengetahui, maka memiliki sifat Al-Ilm, mengetahui. Al-Hakim, memiliki sifat hikmah. As-Sami' Al-Basir, memiliki sifat As-Sama' Wal-Basar, ya. Allah itu Maha Mendengar, ya, memiliki sifat mendengar. Allah itu Maha Melihat, Allah memiliki sifat melihat, ya. Naam. Bukan hanya sekedar penamaan saja. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari faedah malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.